Poteme koma kobeta mbangu mbangu sokina kanisi tamwe tozalaka Ikambomoke koma mama ya makambo bangu nao bako senginya Ikambomoke koma mama ya makambo bangu nao bako senginya Poteme koma kobeta mbangu mbangu sokina kanisi tamwe tozalaka Ikambomoke koma mama ya makambo baninga obako senginya Ikambomoke koma mama ya makambo baninga obako senginya Papa, papa, oh. Kokende ata kolakate. Kokende ata kolakate. Natikala solo na pasiye. Natiaki moteme paina yo. Ona eba kiyo salakate. Papa, papa, oh. Papa oh, okene kaka lilo mamoko, olobaki na bipesa te, okole salito koka kola bolingo, senyo nawe oh. Thank you. papa te ko okene ata kolakate okene ata kolakate natikala solo na pasie nataki mote me painga yo wanae makio saraka papa papio papa papa okene kaka lilo pamoko olobaki na mipesa te okolo ezali tokokabola bolingo senio na weo Kabola bolingo, Senior.